Ada rindu dalam hatinya, ada embun jatuh setitik di ujung hatinya. Pada akhir ia berkaca, membayangkan kekasih bersandar pundak di sisinya. Ranting jatuh, air memecah di dalam lingkaran air. Lelaki sendiri pada embun ia bertanya, pada ranting ia bertanya, apa bertemu kalau nanti berpisah? Untuk apa bercinta kalau nanti bersedih? Ranting tertunduk membisu, embun terdiam. Berkaca membayangkan kekasih bersandar pundak di sisinya, ranting.